Mitra Bisnis, Kompas menulis, ada perbedaan antara laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK tahap 2 kasus Hambalang yang diberikan ke KPK dengan yang diberikan ke DPR. KPK mengatakan ada 18 nama anggota DPR yang disebut dalam laporan itu, namun menurut DPR tidak ada sama sekali nama anggotanya yang disebut. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda soal ini? Aku pikir sebenarnya ya daripada masyarakat dibingungkan oleh informasi ada pihak DPR mengatakan bahwa tidak ada nama, terus kemudian KPK mengatakan ada nama, lebih baik memang BPK saja membukanya kepada publik. Toh tidak ada masalah lagi kan, karena kan sudah diserahkan kepada DPR dan sudah diserahkan kepada KPK kan. Artinya sudah kewajibannya sudah dipenuhi dan transparansi kepada publik juga bisa dikerjakan menurut aku. Aku sendiri belum mendengar misalnya ada semacam halangan untuk BPK membuka hal tersebut kepada publik karena dianggap bahwa itu adalah sudah diserahkan kepada DPR maupun kepada KPK. Kemudian yang kedua, apabila misalnya BPK tetap bersikeras bahwa karena sudah diserahkan kepada DPR, sudah diserahkan kepada BPK, lalu mereka tidak lagi terkena kewajiban untuk melakukan transparansi, aku sih mendorong misalnya publik gitu ya. Publik itu bisa demisi, intelektual, media massa, atau LSM, atau perseorangan, itu bisa saja mengajukan ke Komisi Informasi Publik begitu, yang mereka bisa meminta karena segala sesuatu yang terkait dengan informasi publik yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara atau APBD juga, itu bisa menjadi hak daripada publik gitu. Jadi maksud aku itu sebenarnya bisa saja nanti dicek apakah informasi tersebut terbuka untuk publik atau tidak terbuka untuk publik. Jadi bisa saja nanti diisi dengan upaya untuk mendorong, artinya meminta kepada Komisi Informasi Publik gitu, bisa dibuka atau tidak. Itu mungkin cara penyelesaian. Makanya menurut aku jalan yang terbaik adalah sekarang ada publik, baik perorangan, baik grup atau akademisi, intelektual atau media massa, bahkan media massa seperti Radio Pas FM ini bisa mengajukan permintaan kepada Komisi Informasi Publik itu mengenai, karena kan di sana kan ada undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik. Nah itu bisa minta. Kalau misalnya ternyata nanti akan dilakukan semacam mediasi oleh Komisi Informasi Publik mengenai data tersebut begitu. Nah makanya menurut aku cara untuk mengatasi ini adalah ada publik warga negara yang datang kepada Komisi Informasi Publik untuk menanyakan apakah ini sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik apabila membuka informasi yang dikeluarkan oleh BPK. Tapi bukankah sampai saat ini masyarakat sulit menjangkau keterbukaan informasi itu, Pak? Betul, karena itu kan makanya kita sekarang, karena demokrasi itu memerlukan yang namanya informasi publik yang akurat, karena itu makanya reformasi kan akhirnya mendirikan yang namanya Komisi Informasi Publik kan. Itu kan tegas hanya satu kata sebenarnya, hak setiap orang untuk tahu gitu. Nah menurut aku ini juga sebenarnya masuk dalam wilayah ini, karena ini tidak masuk dalam kategori rahasia negara kan sebenarnya. Ini masuk dalam kategori informasi publik. Kalau misalnya itu tidak dibuka malah menjadi sesuatu yang mencurigakan. Coba aja deh pas FM gitu, datang aja ke BPK, kemudian minta bahwa informasi itu, kemudian BPK misalnya tidak mau memberikannya dan ditolak, ya kita ajukan aja pengaduan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik. Dan itu bisa gampang kok, bahkan kita bisa memintanya secara langsung pengaduan sengketa informasi itu melalui apa website juga. Coba aja dicoba di www.komisiinformasi.go.id, bisa langsung mengajukan melalui online, mengadukan kepada mereka. Nah nanti Komisi Informasi Publik akan melakukan mediasi antara kita, bisa pribadi, bisa Radio Pas FM, atau siapapun akan dimediasi oleh Komisi Informasi Publik antara kita dengan pihak BPK. Bagaimana dengan penggiat anti korupsi sendiri, Pak? Apakah sudah melakukan hal ini? Tampaknya belum nih. Aku belum melihat apakah ada yang sudah melakukan pengaduan sengketa informasi. Nah, aku sendiri belum sebenarnya melakukan itu. Demikian Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.